Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان para jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa kembali datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan thalabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Kita lanjutkan kajian kitab Hikmatun minat tarikh, sepenggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga gugurnya cucu beliau Husain radhiyallahu anhu. Kita telah sampai pada al-mabkhaz al-thalith. Ahammul ahdathi fi khilafati Utsman. Perkara-perkara yang dahsyat yang pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan. Laqad kana ahdu Utsman mali'an bil futuhat. Masa pemerintahan Utsman bin Affan ini penuh dengan kemenangan-kemenangan, penaklukan-penaklukan negeri yang belum dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Futuhat, penaklukan-penaklukannya sangat banyak sekali di zaman Utsman bin Affan. Wastamarrat limuddati asrati aqwam. Kanat min ajallis sanawat. Terbentang masa pemerintahan Utsman bin Affan ini selama 10 tahun yang termasuk sebaik-baik tahun-tahun yang paling luar biasa dalam Islam. Wa tamma khilal hadhis sanawat nashru bisawtid daula al-islamiyah. Pada 10 tahun ini ya sangat terjadi pelebaran wilayah Islam yang sangat banyak. Fa fiha ghazwa Muawiyatu Kubruso. Di zaman Utsman bin Affan ini Muawiyah radhiyallahu anhu selaku gubernur Syam ya mengarungi samudra dengan tentara-tentara Islam untuk menaklukkan Kiprus. Kiprus itu sudah di laut terpisah dari Jazirah Arab. Di laut apa? Laut Tengah. Laut Mati apa Laut Tengah itu? Ya. Kiprus sekarang itu terbagi menjadi dua. Separuh setia ke Yunani dan separuh setia ke Turki. Harusnya berang laut untuk menaklukkan Kiprus. Tahu Kiprus kan? Ya, bahasa Arabnya Kubrus. Itu dulu sudah ditaklukkan di zamannya Utsman bin Affan. Panglima perangnya, komandannya yang melaksanakan, yang eksekutornya adalah Muawiyah. Dan Rasulullah mengatakan, nanti di antara umatku akan yang mengarungi samudra menaklukkan negeri. Wajaban, ya, dijamin masuk surga semuanya. Dan di antaranya adalah Muawiyah. Ini termasuk manakibnya Muawiyah, keutamaannya Muawiyah. Wa kana Umaru qad mana al-ghazwa an tariqil bahr. Dahulu di zaman Umar, penaklukan negeri melalui samudra, melalui laut dilarang. Enggak boleh buat kapal-kapal untuk menyerang musuh, enggak boleh. Di zaman Umar belum boleh. Wa adina Utsmanu bihi, tapi di zaman Utsman sudah dibolehkan. Sampai ke Maroko zamannya Utsman bin Affan. Maroko berarti aqsal bilad al-islamiyah, negeri Islam yang paling barat. Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Bahasa kitanya kan Maroko. orang Maroko sendiri menamai negerinya dengan apa? Al-Maghrib. Mengapa tidak dikatakan Al-Maghrib? Karena dia adalah negeri matahari terbenam. Setelah Maghrib sudah samudra. Ya. Futihat Azerbaijan di zamannya Utsman bin Affan telah ditaklukkan, dibuka, diislamkan negeri Azerbaijan. Azerbaijan itu Asia Tengah. Ya, ex Soviet sampai ke sana. Wa Armenia sampai ke Armenia. Wa Kabul. Kabul berarti kok Turki itu berat sampai kok Pakistan itu loh. Kabul ya Afghanistan. Wah teman. Kabul Afghanistan berarti melampaui Iran. Berarti Iran itu masih ke timur lagi sampai ke Kabul ya, luar biasa. Wasijistan sampai ke negeri Sijistan. Wahyu Hajazir dan lebih banyak dari itu. Wafi khilafatih kanatil ghazwatul azimah, dan di antara perang yang terjadi di kekhalifahan Utsman bin Affan adalah perang Dzatus Sawari. Nanti kita terangkan perang itu. Perang yang paling dahsyat itu perang Dzatus Sawari. Wa akbaru tawassul lil islami fi ahdi khilafatir rasyidah kana fi ahdi Utsman bin Affan. Dan perluasan wilayah Islam yang paling luas adalah di zaman Utsman bin Affan, ya, pada Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang paling besar adalah zamannya Utsman bin Affan. Yang paling banyak futuhat Islamiyahnya. Ya, banyak negeri-negeri diislamkan. Negeri-negeri ditaklukkan dan diislamkan penduduknya di zamannya Utsman bin Affan. Qama Utsman bin Affan bi tawsi'ati al-Masjid an-Nabawi. Utsman bin Affan telah membuat perluasan Masjid Nabawi. Tapi perluasan di zamannya Utsman ini belum sampai memasukkan makamnya Rasulullah di dalam masjid. Belum. Zamannya Rasulullah zamannya Rasulullah, rumahnya Rasulullah di luar masjid. Terus beliau dikubur di kamar beliau, di rumah beliau. Zamannya Abu Bakar, makamnya Nabi masih di luar masjid. Di zamannya Umar, makam Nabi masih di luar masjid. Zamannya Utsman masih di luar masjid. Zamannya Ali masih di luar masjid. Zamannya Hasan masih di luar masjid. Zamannya Muawiyah masih di luar masjid. Zamannya Yazid masih di luar masjid. Sampai nanti ya, zamannya Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, bukan khalifah, gubernur. Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur kota Madinah, mendapatkan tugas dari khalifah untuk meluaskan ya, Masjid Nabawi. Maka diluaskan, itulah baru makamnya Nabi masuk. Makamnya Nabi masuk ke masjid. Dan pada waktu itu ditentang oleh para ulama sezamannya. Di antara ulama yang menentang dalam artian menasihati pemerintah, bukan berarti menentang dalam artian memberontak, bukan. Ya, di antara ulama-ulama yang menasihati pemerintah dan melarang perluasan itu adalah Sa'id ibn Musayyib. Tahu Sa'id ibn Musayyib? Terkenal mantunya Abu Hurairah. Ya, Sa'id ibn Musayyib mahkotanya para tabi'in, pendekarnya tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Wal Masjidil Haram, begitu juga dengan Masjidil Haram diluaskan di zamannya Utsman bin Affan. Pokoknya masalah kegemilangan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin tersebar luas di zamannya Utsman bin Affan. Kaum muslimin tidak merasakan kelaparan lagi, kaya raya, menaklukkan negeri-negeri. Negeri yang hijau-hijau itu ditaklukkan di zamannya Utsman bin Affan. Negeri Iran, negeri Afrika Utara, ada Sungai Nil itu sudah di taklukkan. Jadi sudah tersebar kekayaan Islam itu zamannya Utsman bin Affan. Yang mana kekayaan yang melimpah ruah inilah yang nanti justru menyebabkan terjadinya demo melawan Utsman bin Affan. Nanti kita terangkan. Ini zaman paling genting ya zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini zaman mulainya di akhir-akhir pemerintahan beliau munculnya orang-orang jahat di zaman Utsman bin Affan. Kemarin sudah saya jelaskan ya, Naila yang ketika terputus tangannya, dan nanti akan kita ceritakan. Pertama, peristiwa pertama adalah Ghazwatu Ifriqiyah, menaklukkan Afrika. Afrika ada di sebelah mananya Jazirah Arab, dari sebelah barat ke Jazirah Arab. Kalau pakai laut berarti Jazirah Arab nyebrang Laut Merah. Tapi ini enggak nyebrang, melalui Mesir. Karena Mesir sudah ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab yang menjadi gubernur siapa kemarin? Jangan dilupakan ini. Ceritakan kepada anak-anak Anda. Siapa gubernur Mesir pertama kali? Amr bin As yang kemarin nyurati Umar Sungai Nilnya kering itu kan? Sudah saya ceritakan? Sudah. Sehingga lewat situ, lewat situlah ditaklukkan negeri-negeri Afrika, karena Mesir itu gerbangnya Afrika. Kalau antum lihat peta, Mesir itu ada Sinai, gitu. Sinai itu masih ikut Asia. Tapi kalau yang lainnya sudah Afrika. Gerbangnya Eropa ya Mesir itu. Maka kalau Mesir sudah ditaklukkan, yang lainnya ya tinggal gampang nanti. Ya. Ya, jadi Afrika ini ditaklukkan di zamannya Utsman bin Affan. Wa amar Utsman Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah untuk menyerang, menaklukkan negeri-negeri Afrika. Afrika itu Afrika maksudnya. Lah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini sahabat Nabi yang dulu pernah murtad. Terus tobat, datang ke Nabi, Rasulullah malas melihat dia. Berpaling Rasulullah. Tapi Utsman bin Affan mendatangi Nabi, ngasih syafaat. Ngerti gak syafaat? Ngasih apa? Ngasih, ya rekomendasi. Ya Rasulullah maafkan dia. Dan Utsman ini sahabat yang paling disukai Rasulullah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Sahabat yang paling disukai Rasulullah siapa? Pernah Rasulullah SAW, ya, sama tersingkap bagian tubuh beliau, datang Abu Bakar biasa, datang Umar biasa. Ketika datang Utsman langsung Rasulullah mengubah posisi. Sahabat yang paling disungkani oleh Rasulullah ya, Utsman. Ya. Maka ketika Utsman ya Rasulullah maafkan, dimaafkan sama Rasulullah. Dan nanti Islamnya baik. Ini nanti yang menjadi celaan kepada Utsman bin Affan. Dicela sama orang-orang yang suka demo itu. Bagaimana orang mantan, orang murtad kok dijadikan komandan perang? Bahkan dijadikan gubernur di Afrika. Ini nanti dijadikan bahan untuk mencela siapa? Utsman bin Affan. Tapi nanti itu bisa dijawab semua nanti. Termasuk sejak kecil kita dicekoki bahwa Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang khalifah yang nepotisme kan gitu kan? Yang pernah belajar sejarah sejak kecil, kecuali yang nggak belajar ya. Karuan gak pernah tahu masalah itu. Saya semenjak MI sudah belajar sejarah ini. Dan saya mengingat betul ya, pelajaran dulu itu bahwa Utsman ini dituduh apa? Melakukan nepotisme. Padahal nanti bisa dijawab semuanya. Nanti akan kita sampaikan itu. Akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini diangkat oleh Utsman bin Affan untuk memimpin pasukan Islam. Falahu khumsul khums minal ghanima nafda. Dan dia akan mendapat seperlima dari seperlima. Seperlimanya seperlima. Berarti itu 1/25 sama dengan 4%. Betul enggak? Serius betul enggak? Seperlimanya seperlima, berarti kan 1/25, betul? Sama dengan 4%. Berarti kalau dapat serat, misalnya dapat 1 miliar, berarti bagiannya siapa tadi? Berapa? 4%-nya berarti berapa? 40 juta, ya. Seperti itu, 4%-nya. Saat kalau sampai kamu bisa menaklukkan negeri Afrika, maka 4%-nya dari itu untukmu. Wasaro ilaiha fi asrati alaf. Maka bergeraklah pasukannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dengan membawa serat, dengan membawa 10.000 pasukan, 10.000 tentara Islam. Di dalamnya ada sahabat, di dalamnya para tabi'in, di dalamnya ada manusia-manusia luar biasa. Fattataha sahlaha wa jabalaha. Maka berjalan 10.000 pasukan itu menaklukkan lembah-lembahnya, menaklukkan pegunungannya, perbukitannya. Wa dakhala ahluha fil Islam, dan penduduknya diislamkan. Didakwahi masuk Islam. Wa akhadha Abdullah bin Sa'ad khumsal khums minal ghanimah. Maka Abdullah bin Abi bin Sa'ad mengambil 4% dari kita yang saya jelaskan itu. Wa ba'atha bi arba'ati akhmazihi, dan yang 4/5 gitu ya terjemahnya. Iya betul. Dan 4/5 dibawa ke Utsman. Wa qasama arba'ata akhmaz al-ghanimah, dan dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi berapa itu? Iya, yang 4/5 tadi dibagi-bagi oleh Utsman bin Affan kepada seluruh jais tentara Islam, dibagi semuanya. Wa asabal farisa 3000. Yang berkuda mendapatkan 3000. Alaf 1000 untuk dirinya dan 2000 untuk kudanya. Kuda artinya untuk pemeliharaan kudanya. Wa asabar rajul, adapun yang jalan, istilahnya apa kalau jalan itu? Infanteri mendapatkan 1000. Kalau yang kavaleri, ya yang berkuda itu kavaleri ya. Yang kavaleri mendapatkan 3000. Ya enggak bisa disamakan lah. Ya mesti dibedakan karena ini pakai biaya. Jadi demikian. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, waqatu Jarjir wal Barbar ma'al muslimin. Terjadilah perang Jarjir wal Barbar. Orang ini barbar gayanya. Barbar dari mana? Asal usulnya. Kalau mau ngeluh Tartar, Pak. Bukan barbar. Kan kita kan sering mendengarkan bukan? Ini orangnya barbar ini. Barbar itu dari mana? Barbar itu daerah Maroko, daerah Mauritania, daerah Tunisia itu, agak Afrika Utara tapi agak menengah, itu barbar. Itu asal-usulnya dari situ. Ya. Kalau Mongol Tartar. Orang Arab bilang Tatar. Kalau orang kita bilang Tartar. Lama qasadal muslimuna wa hum 20 alfa ifriqiyah, ketika kaum muslimin ya berangkat, wa hum 20 alfa ifriqiyah, yang mana mereka adalah 20.000 ya, 20.000 orang-orang Afrika. Masuk Islam sudah. Wa alaihim Abdullah bin Abi Sarah, ya, yang menjadi komandan perang adalah Abdullah bin Abi Sarah. Wa fi jaisi Abdullah bin Umar, di dalam tentara kaum muslimin tersebut ada Abdullah bin Umar, anak khalifah. Berarti Abdullah bin Umar sudah pernah ke Afrika Utara jauh sana itu. Zaman dulu lo bayangkan ya. Seandainya tapi yang tak gambarkan di sini dari Madinah sampai ke Afrika Utara, betapa jauhnya perjalanan pada waktu itu. Abdullah bin Umar ikut perang sampai ke Afrika Utara. Kemudian wa Abdullah bin Zubair pun ikut. Dan Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat Nabi. Beliau kecil ya, Rasulullah wafat beliau masih kecil, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini anaknya siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah sepupunya Nabi. Ya. Dan Abdullah ini adalah bayi yang pertama kali lahir di Madinah. Bayinya Muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Dan ditahnik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya istimewa Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair ini kalau ditanya siapa bapakmu, dia menjawab Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Siapa ibundamu, dia menjawab Asma binti Abu Bakar. Kalau ditanya siapa bibimu, dia menjawab Aisyah. Kalau ditanya siapa kakekmu, dia menjawab Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ditanya siapa nenekmu? Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair bin Awam itu anaknya Sofia. Sofia itu bibinya Nabi. Luar biasa Abdul. Pemberani Abdul bin Zubair. Nanti ada kisahnya sendiri. Wa samada ilaihi malikul barbar. Jarjir ya, raja barbar pada waktu itu Jarjir namanya. Kalau punya anak jangan kasih nama Jarjir. Jarjir adalah nama raja barbar Afrika Utara, Afrika, daerah Afrika itu. Fi isrina wa mi'ati alfin, dia membawa 120.000. Kaum muslimin berapa tadi? 20.000. Berapa kali lipat? 6 kali lipat. 6 kali lipat. Kalau perang kondisi yang kemarin di zamannya Umar bin Khattab, yang pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ngelawan Persia, jumlahnya kaum muslimin 4.000. Jumlahnya tentara Persia 80.000. Berarti berapa persennya? Berapa kali lipat? 20. Ini 6 kalinya. Wakila mi'ata alaf. Dalam riwayat yang lain dikatakan tentara barbar pada waktu itu 200.000. Kalau 200.000 berarti berapa kali lipatnya? 10 ya. Falamma tara al-jam'ani amara jaysahu wa akhatu bil muslimina. Ketika dua pasukan bertemu dan kalah jumlah jauh, maka Jarjir ya, raja barbar tadi memerintahkan kepada pasukannya untuk mengepung kaum muslimin. Kepung ini. Fa waqa'al muslimuna fi mawqifin lam yura asna'u minhu. Maka kaum muslimin berada di posisi yang paling jelek dalam sejarah peperangan. Bayangkan 20.000 dibanding berapa? 200.000 dalam riwayat, dalam riwayat 120.000. Tidak ada keadaan yang paling menggentingkan dalam zaman sejarah yang melebihi hari itu. Menakutkan. Secara jumlah kalah. Di saat seperti itu Abdullah bin Zubair berkata, anaknya Zubair bin Awam, fanadortu ilal malik Jarjir. Maka aku lihat dari kejauhan, tak teliti mana sih rajanya ini. Diteliti sama Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair melihat itu rajanya. Namanya Jarjir. Min waro'i sufuf, ada di barisan yang paling belakang. Wa huwa raqibun ala birzaun. Sedangkan Raja Jarjir tadi itu menaiki atau mengendarai birzaun. Birzaun itu kuda non-Arab. Kenapa kok dibedakan ya? Sampai kudanya pun dibedakan sama orang Arab ya. Di kuda non-Arab. Dilihat dari kecil. Tapi kuda juga. Ya. Jadi saya lihat Birzaun, saya nggak tahu terjemahnya apa, tapi kalau lihat footnote-nya di sini adalah al-khail khail arabi, kuda non Arab. Kuda kan ya sama saja sebenarnya, tapi nggak tahu apa dibedakan di sini. Akhirnya dilihat sama Abdullah bin Zubair, dipantau, kelihatan tuh yang paling belakang, kelihatan apa namanya penampilannya itu, rajanya itu di sok paling belakang naik kuda. Wajariatan itu dilani berisi tawawis, dan ada dua budak wanita sambil memayunginya dengan ris, dengan bulu-bulu tawawis itu merah. Ada ulama tabiin namanya Tawus, masih ingat? Kan pernah dengar ya? Al Imam Tawus, merah. Tawus artinya merah. Jadi di sana ada merah pada waktu itu. Fadhhabtu ila Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh, maka aku datang kepada komandan perang yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, dan aku berkata kepadanya, an yab'ats ma'i man yahmi dhahri faqsid malik. Wahai komandan, wahai panglima, wahai pimpinan kami, tolong aku minta diutus kepada untuk mengikuti aku untuk menjaga punggungku. Aku ingin mengincar raja itu. Tapi tolong kasih aku beberapa orang pemberani, pendekar kuat untuk mengamankan apa? Punggungku. Tak maksudnya? Fajahadza ma'i jama'atan min as-suja'an. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, komandan sentral perang pada waktu itu, ya, menyiapkan orang-orang kuat, pemberani-pemberani untuk mengikuti aku dan mengamankan apa tadi? Punggungku, supaya tidak ditusuk dari belakang, supaya konsentrasi lihat ke depan. Kalau lihat ke depan gampang, musuh-musuh di depan gampang, pemberani Abdullah itu, cuma belakang kan harus ada yang amankan. Qala fa'amara bim fahamu qatalu dhahri, maka orang-orang tadi pemberani yang gagah-gagah tadi diperintahkan oleh komandan panglima perang untuk mengamankan punggungku. Ini khusus ini. Ya. Ini apa namanya? Orang-orang khusus yang dipilih. Fadhhabtu hatta kharabtu sufufa, maka aku berlari kencang sampai aku terobos pasukan musuh itu. Apa namanya? Sok musuh itu aku terobos. Ini 120 orang. Melawan berapa tadi? 20 ribu. Dalam riwayat lain mengatakan 200 diterobos. Wahum yadununa anni fi risalati ilal malik. Orang-orang itu mengira aku ini membawa surat dari pimpinan perang kami kepada Malik. Sedangkan pada waktu itu kan delegasi enggak boleh dibunuh. Ya gupu-gupu gitu loh. Kesusu-kesusu. Orang lihat, oh ini utusan nih. Padahal dia enggak utusan. Dan memang enggak tahu siapa yang bilang dia utusan, enggak ada. Ya, dibiarkan, dikira ini utusan dari pimpinan kaum muslim, bawa surat diserahkan ke siapa? Raja. Menyingkir semua nerobos. Falamma iktarabat, falamma iktarabtu minhu akhasa minni syarra. Ketika aku sudah mulai mendekat kepada Raja Jirjir mulai curiga dengan gerakanku itu. Kok tambah dekat sambil bawa apa? Pedang. Fafarra ala firdauni, maka dia lari dengan kuda non Arabnya tadi itu. Ya, falahintu aku kejar dia, fatu'antu birrumqi, aku kejar dan aku lesatkan apa? Tombakku. Dan aku apa namanya? Menjatuhkan dia dan aku sembelih dengan pedangku. Fa khattu ra'sahu, aku ambil kepalanya. Ngeri enggak? Parah, Pak, kalau enggak dibunuh dibunuh, kalau enggak membunuh dibunuh. Maka aku ambil kepalanya, aku tegakkan di tombakku, aku angkat ke atas. Fakabartu Allahu Akbar. Maka tentara musuh lihat raja, loh, rajaku kok sudah jadi tombak. Ya. Akhirnya lari semuanya terbirit-birit. Orang-orang Afrika itu. Ya, lari semuanya, kocar-kacir sudah karu-karuan. Ya farru kafirril kutub, mereka berlari seperti larinya apa kucing ya? Kotor, burung unta, lari semuanya. Wa ta'awul muslimun, dikejar sama kaum muslimin. Wa yasirun, mereka berhasil ditawan. Fahonimu hona'im jamma, dan pada waktu mendapatkan rampasan perang yang sangat melimpah ruah. Wasabiyan azima, dan tawaran-tawaran perang yang sangat banyak. Wadhalika bibaladin yukallahu subayqilah, yaitu peperangan itu terjadi di daerah Subaytilah. Ini dekat Koirowan. Koirowan itu kalau sekarang Tunisia ya? Tunisia apa Aljazair? Tunisia. Koirowan sekarang itu Tunisia. Di Koirowan ini ada universitas tertua. Koirowan. Ya, Koirowan ini negeri Islam. Koirowan Tunisia. Fakana hadza awwal mawqifin ustrubi Abdullah bin Zubair. Ini adalah tindakan pertama yang membuat nama Abdullah bin Zubair melambung tinggi di dunia Islam. Dan sejak kecil pemberani Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair ini, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kalau perang, anaknya suka diajak. Ya ini Abdullah ini, sejak kecil suka perang. Diajak sama bapaknya, siapa namanya? Zubair bin Awam. Dan ini adalah bocah bayi yang pernah ditahnik sama Rasulullah. Pernah ditahnik? Dikunyah pakai kurma terus ditoletkan ke mulutnya Abdullah bin Zubair waktu kecil pada waktu itu. Ya, dan ibunya adalah Asma, ya, wanita yang tegar. Ya. Abdullah bin Zubair ini waktu kecil main-main sama bocah kecil lainnya. Main-main di zaman Umar bin Khattab, Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar, eyangnya Abdullah bin Zubair sudah wafat. Zamannya Umar bin Khattab. Ada anak kecil main-main, diantaranya Abdul bin Zubair. Datang Umar bin Khattab. Anak-anak kecil-kecil ini lari semuanya terbirit-birit. Karena ada siapa? Ada Umar. Gak ada yang berani sama Umar. Anak kecil lihat Umar, semburat. Ngerti semburat kan? Lari semuanya. Jangankan anak kecil, setan aja lari dari Umar bin Khattab. Tapi kalau lihat Umar gak berani. Pernah suatu ketika, Rasulullah ini sama Aisyah, ya, sudah saya ceritakan kapan hari itu, Aisyah ini meletakkan dagunya di antara pundak dan lehernya Nabi. Di sini berarti. Aisyah pernah meletakkan dagunya di Nabi sambil melihat bujak-bujak wanita menyanyi. Pernah dengar riwayat ini? Ya. Tapi ini bukan dalil untuk membolehkan nyanyi, nanti beda lagi ini kan panjang kalau diceritakan. Intinya ada budak-budak kecil nyanyi. Kemudian dibiarkan. Setelah Umar datang, maka penyanyi-penyanyi langsung apa? Lari semua, enggak berani. Padahal ada Rasulullah masih mereka menyenandungkan syair. Tapi ketika siapa? Umar datang langsung lari semua. Nah ini anak-anak kecil ini main-main. Ketika ada Umar berkhotbah lari semuanya. Tinggal satu bocah yang tegap dan tidak lari. Namanya Abdullah bin Zubair. Ditanya, kamu ini siapa? Kata Umar, anak Abdullah bin Zubair. Aku adalah anaknya Zubair. Aku adalah anaknya Zubair bin Awwam. Kenapa kamu kok tidak lari seperti kawan-kawanmu itu? Kamu kok di sini? Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin, sesungguhnya jalan ini tidak sempit sehingga aku harus meluaskan untuk, dan sesungguhnya aku tidak melakukan dosa sehingga aku harus lari dari diri. Itu sudah ditebak sama Umar bin Khattab menjadi pendekar nanti besarnya. Dan nanti Abdul bin Zubair ini punya kisah tersendiri tapi tidak ada di kitab ini. Karena kitab ini kan sampai terbunuhnya Husain, iya kan? Sedangkan nanti ceritanya Zubair bin Awam itu setelah selesai kitab ini. Ya, di zaman pemerintahnya dinasti Umayyah, Zubair bin Awam ini nanti Abdul bin Zubair nanti terjadi peperangan dahsyat dengan Hajjaj bin Yusuf. Seperti Hajjaj bin Yusuf yang sering saya ceritakan, pemimpin yang zalim pengin itu nanti yang membunuh Abdul bin Zubair. Dan itu Asma masih hidup. Berarti panjang umurnya Asma itu. Ya. Matinya dulu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, Zatus Sawari, yaitu pada tahun 31 Hijriah. Mau di zamannya Utsman ini, waduh, luar biasa. Jangan Anda berpikiran kok kejam Islam itu menaklukkan negeri-negeri itu. Tidak kejam. Justru Jarjir ini memerintahkan rakyatnya dengan kejam. Justru Islam ini datang untuk apa? Melepaskan tengkraman raja-raja dulu itu. Terus diberi keadilan Islam. Diberi haknya. Jangan jadikan dolim. Enggak. Justru diislamkan, diberi haknya, dimerdekakan. Ya, Umar Islam memerintahkan memerdekakan budak dan seterusnya. Nah, sekarang yang ketiga, Zatus Sawari yang paling dahsyat ini karena melawan Romawi plus barbar. Wa jama'a Konstantin bin Heraklius. Konstantin bin Heraklius. Lah, kalau Heraklius kan di zaman Nabi, betul? Ini Heraklius berarti sudah mati. Di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Yang jadi kaisar siapa? Konstantin. Bisa dipahami? Makanya kotanya namanya Konstantinopel, kotanya Konstantin, Istanbul kalau sekarang. Karena Julius Heraklius kan ada di Ilia, ada di Palestina. Nanti mereka kan ditaklukkan Umar bin Khattab kemarin, hanya mereka ke Istanbul, dulu belum Istanbul namanya. Ya, ada yang mengatakan Istanbul itu aslinya Islambul. Islam ya Islam, bul itu kota, bandar besar. Ada yang mengatakan demikian karena Mustafa Kamal Atatürk tidak senang dengan nama Islam diganti Istanbul. Istanbul. Jamaah Konstantin bin Hirokel Ar-Rum. Konstantin melihat bahwa pemerintahan Utsman bin Affan ini menaklukkan negeri-negeri Afrika, yang mana negeri Afrika itu sebenarnya adalah di bawah kerajaan Romawi Raya. Ini sudah mulai ditaklukkan oleh Paulus. Kan dulu sudah pernah saya ceritakan kan. Di antara negeri-negeri yang ikut Romawi adalah Mesir. Karena Mesir Afrika kan. Kemudian Ethiopia. Masih ingat? Ethiopia kan rajanya namanya Najasyi. Itu pun ikut Romawi. Berarti wilayahnya Romawi itu merambah Afrika pada waktu itu. Dan ini pasukan Islam sudah menaklukkan dan mengislamkan negeri-negerinya. Maka ketar-ketir nih Romawi yang ada di pusat. Di mana tadi? Di Konstantinopel. Ini Bizantium. Ya, di Bizantium. Ini ketar-ketir. Harus dihajar pasukan Islam ini. Maka Konstantin sendiri mengumpulkan orang-orang Romawi yang sangat banyak. Wa ma'hum al-barbar. Termasuk orang-orang barbar, orang-orang Afrika itu. Likitali Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah untuk memerangi pasukannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Wasaru ilal muslimina fi jam'in lam yura mithluhu. Maka pasukan Romawi ini bergerak plus pasukan barbar yang bergerak dengan jumlah yang tidak pernah dilihat oleh kaum muslimin sebelumnya. Saking apa? Banyak. Waqad kharaju fi 500 markab, yang mereka keluar dengan membawa 500 kapal ya. Kapal. Berarti langsung dari Konstantinopel Turki sana menyeberangi laut. Laut Tengah ya. Lautnya Italia itu laut apa, Pak? Laut Tengah apa laut mati? Sama enggak suka beda sih. Enggak nyambung kan ini. Laut-laut, lautnya Italia, lautnya Yunani, lautnya itu loh. Apa? Iya, berarti lo otomatis lewat situ. Dari Turki, Istanbul sana melewati situ terus sampai ke daerah Tunisia situ. Membawa kapal, kapalnya saja 500, terus berapa pasukannya? Banyak berarti. Ya. Terus waqasadu Abdullah bin Abi Sarah fi ashabi bi biladil maghrib. Sedangkan mereka ini menuju ke pasukannya Abdullah bin Abi Sarah dan para sahabat-sahabatnya di biladil maghrib. Pada waktu itu sudah ada di negeri Maghrib, berarti di negeri apa? Maroko, Aksol Bilal, negeri yang paling ujung. Negeri matahari tenggelam. Kalau Jepang kan dijuluki matahari terbit. Kalau matahari tenggelamnya yaitu apa? Maroko. Ya, paling barat. Maka berangkatlah mereka ini. Falamma tarul jam'ani, ketika dua pasukan ini bertemu, batar rumu yusallibun. Orang-orang Romawi ini malam hari mereka menyembah salib-salib mereka. Diartikan apa ini? Salib. Ya, pokoknya salibnya dipegangi, dijadikan jimat, didoa, berdoa di hadapan salib gitu. Wa batar muslimuna yusallun wa yaqra'una al-Qur'an. Adapun kaum muslimin, mereka bermalam hari membaca Al-Quran, sholat malam, memohon kemenangan dari Allah. Falamma asbahu, ketika pagi hari, Safa Abdullah bin Abi Sarah ashabau sufufan fil maraqib. Maka pada pagi harinya, Abdullah bin Abi Sarah mengumpulkan pasukannya dan membuat saf di perahu juga. Di kapal-kapal juga. Perang laut deh. Ya, wa amaru bi dzikrillah wa tilawatil Quran. Dan komandannya ini ya, memerintahkan kepada para pasukan Islam untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Wa kanatir rihu ma'ar rum wal barbar, pada waktu itu anginnya bersama rum-rum dan barbar. Summa sakanatir rih, kemudian anginnya itu dia artinya menguntungkan, anginnya pada waktu itu menguntungkan apa? Romawi dan barbar. Tolong diterjemahkan gimana? Angin gitu. Apa kemenangan angin? Iya. Artinya kepada zaman dulu kan perang kan lihat angin juga, Pak. Angin mempengaruhi. Karena nanti itu otomatis debunya kemana kan harus kelihatan. Kalau di lautan berarti tahu nanti bergeraknya kapal kan lah, penting itu. Jadi dulu itu seperti itu, perang dilihat anginnya ini. Apa namanya, debunya menghadap kemana, ke kita apa ke musuh gitu. Lah pada waktu itu anginnya lagi cocok sama orang Romawi dan orang barbar. Setelah itu terus reda anginnya. Faqala lahumul muslimun in syi'tumul qital. Maka Abdullah bin Abi Sarah mengatakan, kalau sekarang kalian perang, siap-siaplah karena lagi anginnya tidak mendukung mereka. Tsum anzalallahu nasrahu 'alal muslimin. Maka terjadilah perang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang faharoba Konstantin, Konstantin lari terbirit-birit sampai ke negerinya Konstantinopel dalam balik. Waqama Abdullah bin Abi Sarah bidadi sawari ayyaman. Adapun Abdullah bin Abi Sarah, beliau menduduki tempat yang ditaklukkan tadi yaitu bidadi sawari beberapa hari. Dan kemudian beliau pulang dalam keadaan menang gemilang. Memang sunnahnya seperti itu. Rasulullah kalau sudah menaklukkan itu gak langsung pulang, ditunggu dulu berapa? 3 hari. Menaklukkan Badr, Rasulullah di situ dulu, gak langsung pulang. Perang apa menaklukkan, di situ juga langsung pulang. Dipastikan bahwa mereka itu benar-benar takluk, ya gitu. Termasuk beliau juga. Kemudian Di antara peristiwa juga nomor 4, tausiatul Masjidin Nabawi, terjadinya perluasan Masjid Nabawi. Yang nomor 5, binau awwali ustulil bahri, di zamannya Utsman adalah pertama kali yang membentuk pelabuhan militer, ya, Pak Ustul. Dermaga, ya. Apa? Armada, armada laut, ya. Di pelabuhan-pelabuhan militer disiapkan sama Utsman bin Affan, sudah dirancang pada zaman itu. Wa jam'un nas 'alal mushafin wahid, dan di zamannya Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan membakar semua mushaf-mushaf Al-Qur'an dijadikan satu. Saking tersebarnya Islam, orang ini membaca Qur'annya banyak yang beda-beda, gitu loh maksudnya. Karena kan memang kiroah itu kan gak hanya satu sebenarnya, Pak. Ada kiroah ini, ada kiroah ini, yang ahli Qur'an tahu lah. Ada kiroah ini, ada kiroah ini, ada kiroah ini, kan gitu. Lah, ini umat Islam sudah tersebar sampai ke Azerbaijan, sampai ke Kabul, sampai ke Sijistan, sampai ke Maghrib, Maroko. Sedangkan bunyinya Al-Qur'an ini macam-macam. Lahjanya tergantung riwayat siapa. Tapi semuanya sahih, ya, cuma riwayat ini ada perubahan. Ada yang wadduha, ada yang wadduhi, sama-sama boleh. Karena ada riwayat masing-masing. Nah, ini sampai waktu di Azerbaijan, kalau tidak salah namanya sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah. Waktu itu sampai ke Azerbaijan, manusia hampir bunuh-membunuh gara-gara tukaran masalah bacaan Al-Qur'an. Oh, aku yang benar bacaanku, bacaanmu yang salah. Padahal dua-duanya ini sama-sama ada riwayatnya. Abdul bin Mas'ud punya riwayat sendiri. Dia mendengar sendiri dari Rasulullah. Ada sahabat lagi yang mendengar dari Rasulullah dengan beda, beda lahja saja, tapi artinya tetap sama. Bisa dipahami, ya? Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Utsman bin Affan mengumpulkan semua mushaf-mushaf Al-Qur'an. Itu dibakar sama Utsman bin Affan. Tapi sebelum dibakar, disalin dulu. Dijadikan satu lahja. Satu kira'ah. Bisa dipahami, ya? Supaya jadi satu. Wa kallafa arba'atan salatan min Quraisy wa akhirat min al-Ansar. Yang diberikan instruksi, diberi tugas untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, dijadikan satu yang pakem, yang inti, dibuat pedoman seluruh negeri-negeri Islam. Itu yang diperintahkan 3 orang dari Quraisy dan 1 orang dari Ansar. 3 orang dari Quraisy itu 1 Abdullah bin Zubair. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Zubair ini min ahli Al-Quran, termasuk ahli Al-Quran. Wa Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As, kalau tidak salah beliau ini saudaranya Amr bin As. Kemudian Abdurrahman bin al-Harith. 3 orang. Yang dari Ansar 1, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini diminta sama pertama Zaid bin Thabit sudah pernah diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Kalau zamannya Utsman bin Affan ini mengumpulkan mushaf jadi satu, artinya semuanya diadakan dijadikan satu. Itu zamannya Utsman. Kalau di zamannya Abu Bakar itu kodifikasi Al-Quran. Al-Quran masih ditulis di dinding, Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma, Al-Quran masih ditulis di macam-macam, belum ada apa? Mushaf. Itu terus dikumpulkan jadi satu mushaf. Itu zamannya siapa? Abu Bakar. Dia memerintahkan Zaid bin Thabit, tolong tulis Al-Quran dari awal sampai akhir jadi satu biar gak berserakan. Karena banyak sahabat yang apa? Gugur yang hafal Quran itu. Kata Zaid bin Thabit, wallahi sekiranya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung yang tinggi itu masih lebih ringan dari aku daripada aku disuruh nulis Al-Quran. Karena ini tidak pernah di zaman Nabi. Rasulullah tidak pernah ngajari kita untuk nulis Al-Quran. Untuk nulis jadi khawatir bid'ah gitu. Terus dijelaskan sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu usulnya Umar bin Khattab. Dan akhirnya setuju, akhirnya terjadi satu mushaf. Nah, tapi bacaannya masih tadi beraneka ragam. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan dijadikan satu. Walamma kutibat masakhif al-Utsmaniyah ursilat ila al-bilad al-Islamiyah, sesudah ditulis mushaf-mushaf ini, maksudnya dijadikan satu itu satu qiraah, ya, tapi mushafnya bukan satu. Paham maksudnya enggak? Yang senada, yang sama itu satu, tapi mushafnya ada beberapa, gitu. Paham? Yang mushaf beberapa tadi itu satu Iya, satu lah intinya, paham sampean. Ah, beberapa ini dikirim ke Irak. Gubernurnya siapa dikirim ke sana? Dikirim ke Mesir, ke Amr bin As. Dikirim ke Afrika Utara, dikirim ke daerah macam-macam. Dikirim ke Syam, dikirimi supaya jadi apa tadi? Perjoman, biar enggak terjadi apa namanya? Terjadi perselisihan pendapat tentang masalah qiraah. Litakunul marja' wal marja', supaya mushaf-mushaf yang dikirim ini menjadi referensi utama tentang Al-Qur'an yang ada. Tidak cukup dibawakan mushaf ke sebuah negeri, Utsman bin Affan juga membawa qori'nya. Paham? Mushaf ini dibarengi dengan qori'nya. Dibawa ke Irak, mushaf plus qori', ngerti qori' kan? Yang ahli bacanya itu dikirim ke Romawi, mau dikirim ke Syam. Jadi mushaf plus pengajarnya dikirim semuanya biar sama, biar enggak terjadi perdebatan masalah bacaan Al-Qur'an. Ya. Wa ba'atha wa amara Zaid bin Tsabit an yuqri'a bil Madinah. Zaid bin Tsabit ditugaskan di Madinah. Zaid bin Tsabit memang orang Ansar, ditugaskan di Madinah. Abdullah bin Sa'id diperintahkan ke Mekah. Mekah bukan ibu kota, karena ibu kotanya mana? Madinah. Dikirim ke Mekah Abdullah bin Sa'id. Mughirah bin Shihab dikirim ke Syam. Amir bin Abdil Al-Qais dikirim ke Basra. Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Kemudian di Madinah juga dikasih mushaf sendiri, yaitu dikatakan mushaful imam, mushafnya sang imam yaitu Utsman bin Affan. Jadi dikirim plus pengajarnya, plus qori'nya. Gitu ya. Ini adalah peristiwa-peristiwa besar di zaman Utsman bin Affan. Wal mab'ats ar-rabi bad'ul fitnah, munculnya fitnah. Dan munculnya fitnah ini pada mulai muncul bibit-bibit fitnah ini tahun 34 Hijriah. Padahal Utsman bin Affan dikirim dijadikan khalifah pada coba dilihat. Utsman bin Affan dijadikan khalifah pertama kali tahun berapa, coba lihat. Coba lihat. Sebelumnya. Saya tahu, biar sama lihat aja. Tahun berapa? Setelah wafatnya Umar itu loh. Berapa? 23, perhatikan 23. Sedangkan masalah fitnah itu baru terjadi tahun berapa? 34. Paham berarti maksud saya? Berarti orang itu gak melihat kebaikannya Utsman bin Affan, gitu loh maksud saya. Paham enggak? Fitnah itu muncul baru Utsman bin Affan lengsernya kan tahun 35, betul enggak? 35 Hijriah. Muncul-muncul masalah itu baru 34-nya. Karena orang-orang yang durjana, orang-orang yang suka demo, suka itu. Sehingga kebaikan-kebaikan Utsman bin Affan tidak dilihat. Itu mulai muncul bibit-bibit itu setahun sebelum jatuhnya Utsman bin Affan. Bada'at al-fitnah fi sana 34 min al-hijrah indama hawala ba'd al-jahl tahami an yakhruju ala Utsman bin Affan. Muncul fitnah itu pada tahun 34 Hijriah, yaitu tahun akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Itu bermula dari sebagian orang bodoh, orang zalim yang keluar demonstrasi ke Utsman bin Affan. Famsaka bihim, ditangkapi orang-orang itu sama Utsman bin Affan. Sama sahabat-sahabat senior tangkap di semua itu. Tsumma anabbahum ala fi'lihim wa tarakahum, terus diperingatkan jangan diulangi lagi, dibebaskan. Karena Utsman itu orangnya baik. Orang ini itu bukan lemah tapi baik. Ya. Sebagian orang mengatakan Utsman lemah. Enggak, Utsman tidak lemah. Orangnya itu khilm. Penyabar Utsman bin Affan. Walakinnahum lam yasbiru bal ista'adju aktsar. Mereka orang-orang yang dulu dilepaskan ini ngulangi lagi, tidak sabar. Mereka keluar pan untuk kedua kalinya. Mereka jadi sebelum terjadi pemberontakan yang menyebabkan beliau jatuh, itu sebenarnya sudah mereka melakukan. Maka pada demonstrasi yang kedua tahun 35-nya, tahun di mana beliau jatuh, ya min diarin kanum yuridul haji, itu musim haji pak. Dari negeri Islam kan terbentang nih ya. Dari ujung Asia Selatan tadi itu yang saya sebutkan sampai ke Afrika sana. Asia Selatan berarti kan Pakistan, Afghanistan itu. Dari sana sampai ke Afrika ke utaranya sampai ke Azerbaijan, ini gak semuanya orang baik. Betul apa tidak? Gak semua orang baik. Dan gak semua orang itu senang sama Quraisy. Loh, kita ini sama-sama sukunya, kenapa kok yang jadi kok Quraisy? Rasulullah Quraisy, Abu Bakar Quraisy, terus Umar Quraisy. Setelah itu kok Quraisy lagi? Wah, namanya suku kan gak senang sama Quraisy. Kebetulan Utsman orangnya baik, orangnya ini tidak seperti siapa? Umar bin Khattab, gak tempat diri, tebas kepalanya dan seterusnya kan gitu kan? Utsman ini penyayang orangnya. Bukan berarti Umar gak penyayang gitu ya, tapi ya kita tahu sendiri lah maksud saya untuk membandingkan keduanya itu. Orang-orang gak senang sama Quraisy kesempatan untuk menjatuhkan nama baiknya Quraisy. Di antara seperti itu motifnya. Ya, kesempatan ini. Lah, pada waktu itu musim haji, Pak. Sahabat-sahabat senior di kota Madinah ini haji. Ali haji, mungkin ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, wallah alam, sudah wafat belum dia pada waktu itu ya. Tapi sahabat-sahabat senior haji. Karena musim haji. Namanya haji ke Madinah apa ke Mekah? Ke Mekah berangkat. Sehingga yang ada di Madinah ini sahabat-sahabatnya Nabi kecil. Sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat masih kecil-kecil. Di antaranya Abdul bin Zubair. Kecil dalam artian bukan yang kayak Sa'ad bin Waqqas, kayak Tulha, kayak bukan yang seperti itu. Yang anak-anak sahabat yang Hasan, Husain, terus apa? Abdul bin Zubair yang ada di Madinah. Yang senior-senior ini haji. Maka ketika terjadi demonstrasi itu, mereka pintar memanfaatkan event haji. Orang dari Mesir datang. Orang dari Irak datang, dari Kufa datang. Dikira mereka mau ke mana? Orang kalau dari Mesir, dari Syam, kalau mau haji, otomatis melewati apa? Madinah. Kan Syam itu utara, terus ke selatan itu ke Madinah, selatan lagi ke Mekah. Mau gak mau melewati Madinah. Ini musim haji, orang-orang bukan datang. Ternyata mereka gak neruskan ke Mekah demo. Paham maksud saya? Padahal sahabat-sahabat senior tadi berangkat ke ketika terjadi demo ini, ya, Hasan, Husain, Abdul bin Zubair sudah siap-siap menguruskan perjalanan di pintu rumahnya Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan menyuruh sahabat-sahabat tadi, Hasan, Husain, Zubair, pulanglah. Sarungkan pedang-pedang kalian, biarkan. Demonstran ini di antara mereka ini tidak ada sahabat Rasulullah SAW, tidak ada. Yang ikut demo itu, Pak, tidak ada sahabat Nabi. Mana ada sahabat Nabi yang ikut demo pada waktu itu? Tapi seandainya kalau kita lahir pada zaman itu, bisa jadi kita ikut demo. Dan iya, kan itu zaman fitnah. Seakan-akan benar-benar Utsman ini jelek gitu. Nanti ada subhatnya kita tampilkan satu persatu tujuan-tujuan pada Utsman. Ya. Maka disuruh menguruskan perjalanan-perjalanan mereka. Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari. Tidak boleh melaksanakan hajat dan sampai sholat gak bisa ngimami. Diboikot ya orang-orang rusak itu yang ngimami sholat. Di Masjid Nabawi, Pak. Orang dari luar daerah itu. Karena hasutan. Nanti akan saya jelaskan itu hasutannya kayak gimana itu. Ya. Wa khazaru amirul mu'minin Utsman bin Affan hatta qatalahu syahidan pada kisori dama arba'in yaum. Mereka mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan selama 40 hari yang akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan. Sedangkan beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau dilarang untuk ikut sholat. Benar-benar di boikot. Tidak bisa kemana-mana. Utsman bin Affan. Sedangkan sahabat-sahabat senior sedang haji. Semoga Allah memburukkan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Makanya nanti, Pak, ketika Utsman bin Affan kan terbunuh, kan umat Islam kan gak ada damai-damainya, perang terus gitu. Itu kualat, kotor Jawa ini kualat omong. Bukan kualat, ya gak boleh dalam Islam ada kualat-kualat itu. Tapi itu sebagai hukuman bagi Allah, dari Allah. Karena mereka dahulu memberontak kepada siapa? Utsman bin Affan. Maka Allah beri pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Hasan bin Yusuf. Hasan al-Basri mengatakan munculnya Hasan bin Yusuf ini, Hajat bin Yusuf ini, munculnya Hajat bin Yusuf ini adalah karena dulu terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Ya kata Hajat bin Yusuf, kata Hasan al-Basri, sekiranya pembunuhan dan demonstrasi terhadap Utsman bin Affan dulu itu baik, niscaya gak mungkin Allah kirimkan orang seperti Hajat bin Yusuf ini. Dan Hajat bin Yusuf itu kan ikut dinasti Umayyah, kan gitu kan? dinastinya Muawiyah. Lah Muawiyah itu kerabatnya Utsman bin Affan. Balasan dari Allah. Nah, orang-orang kufar disikat habis sama Hajar bin Yusuf, dan mereka termasuk orang yang ikut terlibat dahulu. Itu benar omongannya para ulama, tidaklah datang pemimpin yang zalim kecuali karena amal. Itu benar sekali itu omongan itu. Realita membenarkan itu omongannya para salaf. Kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana dirimu ya begitulah pemimpinmu. Ya. Wasababul awal, sebab pertama fitnah itu. Yang pertama sebab ru'is rajulun yahudiyun yuqalu Abdua bin Sabah. Provokator utama adalah ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdua bin Sabah. Abdua bin Sabah ini tokoh yang sekarang ingin diapakan? Dianggap tokoh imajinasi oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah sekarang itu enggak ngakui eksistensi siapa? Oh, enggak ada Abdul bin Sabah itu karena siapa? Enggak ada itu bualannya orang-orang Sunni aja untuk membela Utsman bin Affan, katanya Abdul bin Sabah ini memprovokasi umat. Enggak, memang benar Utsman yang salah. Orang Syiah sekarang enggak mau mengakui adanya siapa? Abdul bin. Padahal tokoh-tokohnya Syiah dalam kitab-kitab mereka mengatakan adanya Abdul bin Sabah. Mereka sendiri yang ngomong. Ini orang-orang Syiah-Syiah yang kontemporer aja yang mengatakan tidak ada Abdul bin. Padahal mereka sendiri yang mengatakan ada imam-imam mereka mengatakan Abdul bin siapa. Kata salam al-mutaqaddimuna ala isbati hadhihi al-shakhsiyah. Ya, ulama-ulama terdahulu sudah menetapkan bahwa wujudnya sahabat Abdul bin Sabah itu ada. Bal nasabu firqatan min al-firq ila Abdillah bin Sabah, bahkan ada firqah yang dinisbatkan kepadanya namanya Sabaiyah. Ya. Termasuk orang yang mengingkari bahwa Abdul bin Sabah ini tidak ada, namanya Murtadha al-Askari. Dalam kitabnya Abdul bin Sabah wa Asatir Ukhra. Ini bukan orang terdahulu, orang-orang sekarang. Bahwa Abdul bin Sabah ini tidak ada. Orang Syiah zaman sekarang itu meniadakan, padahal ada. Dan inilah penyebab utamanya. Wa mimman ankara Ibnu Sabah aidan Toha Husain, termasuk yang mengingkari adanya Abdul bin Sabah adalah Toha Husain. Siapa Toha Husain? Jangan dikira itu orang dulu, orang baru kenalin Toha Husain, orang Mesir. Toha Husain itu liberalnya Mesir, buta dia. Dia itu buta, orang Mesir buta, sempat belajar di Perancis dan dia pemikirannya nyeleneh. Kalau sekarang jil gitu. Barusan ini bukan orang dulu Toha Husain ini. Orang kontemporer pakai celana, pakai jas gitu loh. Pakai kacamata. Ya, jadi yang mengingkari itu bukan ulama-ulama, bukan orang-orang sekarang ini yang tidak ada sejarah. Ya, di kitab di Aliun wa Banuhu wa Hayruhuma amma Toha Husain falam yajid ala tori qadil muqtada fi ingkaril yakiniyat. Ada pun Toha Husain, gak usah dibantah, dia ini memang suka mengingkari hal-hal yang sudah yakin. Ya, wal musallamat, ya, sudah terbiasa dia seperti itu. Dia juga mengingkari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah membangun Ka'bah. Jadi Toha Husain ini orang yang tidak didengar ucapannya di kalangan para ulama, sehingga tidak layak untuk dijadikan apa? Referensi dalam mengatakan ada dan tidaknya siapa? Abdul bin Sabah. Dan kenyataannya Abdul bin Sabah ini ada, nyata, ada manusianya. Dan di antara khutbahnya Abdul Abbas As-Safa, nanti kan dinasti Umayyah ini panjang, Pak. Panjang, dihantam sama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini muncul. Raja atau khalifah pertama namanya Abdul Abbas As-Safa mengatakan, Za'amatis Sabaiyah tuh, orang-orang Sabaiyah mengira bahwa mereka lebih berhak untuk menguasai daripada kita. Itu berarti menunjukkan apa? Sabaiyah ada apa enggak? Ada. Di zamannya Abbasiyah sudah ada tuh. Nah, kalau kita cerita Abbasiyah ya masih lama ya. Oh, ini aja masih di sini. Nah, terus intinya ada. Wa amma hadzal askari fa hala an yulabbis 'ala an-nas in za'ama anna tariqatu ilmiah. Sama dengan askari ini berusaha membuat talbis kepada manusia seakan-akan penelitiannya ini ilmiah, padahal tidak. Dia ini berusaha meniadakan tokoh yang namanya Abdul bin Sabah, padahal dia ini ada. Kesimpulannya Abdul bin Sabah ini ada dengan riwayat-riwayat yang banyak. Di antara kedustaan Al-Askari tadi adalah yang mengatakan bahwa Abdul bin Sabah itu tidak ada, itu hanya tokoh imajinasi. Ya, di antara yang menunjukkan kebohongannya Askari ini, ya, karena yang benar Abdul bin Sabah ini apa? Ada adalah yang pertama, Ini diterangkan ada riwayat dari Ibnu Asakir, dari Jalan Ammar Ats-Tsuhni. Intinya di situ disebutkan bahwa Abdua bin Sabah itu ada. Itu satu. Yang bahwa kitab dilihat yaitu riwayat-riwayat ya. Yang kedua, asbata katsirun minal mir Syiah, bahkan ahli sejarah Syiah sendiri menulis dan mengatakan adanya Abdua bin Sabah. Di antaranya ada An-Nubahti, terus Al-Kisi, terus siapa lagi? Hah? Apa? As-Saduq. As-Saduq mana As-Saduq ini? Kok ada As-Saduq ya? As-Saduq. Apa Pak? An-Nubahti ada di tempat jalan ya? Kemudian Al-Kisi, terus As-Saduq. Iya As-Saduq. As-Saduq pakai sod. As-Saduq juga At-Tusi Al-Majlisi An-Nuri. Ini menerangkan, ini orang Syiah loh ini. Menerangkan bahwa Abdua bin. Jadi gini Pak, mengapa sih orang-orang Syiah sekarang itu kok berusaha untuk menghapuskan nama Abdua bin Sabah? Itu semua itu ada tarafnya mereka itu. Karena Abdua bin Sabah ini dijadikan alasan gitu loh ya. Sekarang kan ahli sunnah kan gencar bahwa Syiah itu sama dengan Yahudi. Kan gitu kan? Karena yang menciptakan memang siapa? Abdul bin Sabah itu. Abdul bin Sabah ini ingin merusak Islam, caranya adalah dengan mengkultuskan seseorang. Sebagaimana dulu Nasrani itu dirusak sama orang Yahudi. Caranya sama, motifnya sama. Nasrani dulu itu dihancurkan oleh Yahudi dengan cara satu, ada yang dihinakan dan ada yang diangkat. Paham? Yang dihinakan siapa? Maryam. Maryam dituduh apa? Pezina. Kan gitu kan? Tapi ada yang diangkat. Hulu. Siapa yang diangkat? Yesus. Yesus itu anak Tuhan. Akhirnya yaitu ikut semuanya. Ini sama. Ada yang diangkat dan ada yang direndahkan. Yang diangkat Ali. Diangkat setinggi langit. Yang direndahkan dan ada siapa? Aisyah. Sama Umar bin Khattab. Direndahkan. Sama. Motifnya sama. Sama. Diilahiyakan. Dan Ali bin Abi Thalib ini. Nah. Jadi yang membangun sekte Syiah ya dari laki-laki ini. Lah, orang Syiah zaman sekarang enggak mau dikatakan itu gitu loh. Dengan cara sekarang mereka berusaha menghapus tokoh yang namanya siapa? Abdua bin Sabah. Karena dengan menghilangkan tokoh ini otomatis tujuan kepada mereka bahwa mereka ini adalah anak cucunya siapa? Abdua bin Sabah itu hilang. Bisa dipahami maksud saya? Ya itu ya. Jadi orang Syiah sekarang berusaha untuk mengingkari adanya Abdua bin Sabah. Bagaimana cara Abdua bin Sabah ini memprovokasi orang Mesir, orang Kufa untuk demonstrasi, insya Allah saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Karena ini agak panjang ya, agak panjang. Ya insya Allah besok bab kita adalah sebab-sebab yang membuat orang-orang terprovokasi sehingga memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan besok kita juga akan menerangkan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Utsman bin Affan dan bantahannya. Ya. Dan Utsman bin Affan sudah dikabari Nabi bahwa nanti kalau kamu diberi baju oleh Allah, jangan kau melepaskannya. Ada hadis seperti itu. Dan Rasulullah juga mengatakan ketika naik Gunung Uhud, ada Rasulullah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman bin Affan. Kemudian ketika Rasulullah naik itu dengan tiga sahabatnya tadi, Uhud sedang guncang bergetar. Kemudian Rasulullah mengatakan, usbud ya Uhud, wahai Uhud, tenanglah, tegaplah. Sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada As-Siddiq dan dua orang yang mati. Ini juga termasuk menunjukkan bahwa yang membunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang yang durjana, orang-orang yang semoga Allah balas mereka di akhirat nanti. Demikian, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Untuk menjawab ini butuh analisis. Kenapa zamannya Umar kok tidak boleh? Mungkin diantara pertimbangan Umar bin Khattab karena kaum muslimin masih belum sebanyak di zaman siapa? Utsman bin Affan. Kalau sampai dia mengarungi negeri apa keluar dari tanah Arab dan lautan beda dengan apa? Daratan. Khawatir ada apa-apa kan? Masih lemah, masih tidak seperti zamannya Utsman bin Affan yang sudah tersebar, ya sama ada perhitungannya, mungkin itu salah satu perhitungannya. Wallahu a'lam. Ada lain? Ya. Sahabat saya disuruh pulang sama Utsman. Sahabatnya banyak sahabat yang ingin membela beliau. Asli penduduk Madinah. Tapi kata Utsman bin Affan, pulanglah kalian. Sarungkan pedang-pedang kalian. Perintah kita khalifah ini. Orang yang sholat di masjid, orang-orang yang rusak. Zaman dulu guys, zaman dulu tuh khalifah. Makanya itu nanti saya ceritakan itu. Jadi orang utusan Persi itu, utusannya Persi pernah diutus ke Umar bin Khattab. Nyari mana Umar bin Khattab? Ternyata Umar bin Khattab tidur di bawah pohon. Di mana pengawalnya? Di mana istananya? Udah ada di sini, enggak pergi. Ini nanti juga menjadi celaannya Muawiyah. Muawiyah dicela habis gara-gara membangun istana, membangun benteng, membangun kastil. Kenapa Muawiyah itu kok tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Enggak pakai istana, enggak pakai pengawal. Kenapa Muawiyah kok membangun istana, membangun kastil, membangun benteng? Ini bisa dijawab. Nah, kalau kita belajar sejarah dulu, mesti kita jelek-jelekkan Muawiyah, betul? Iya, kebanyakan kita menjelekkan Muawiyah. Beda. Kita itu kalau memahami sesuatu, jangan lihat dari satu sudut pandang. Secara sosio masyarakat beda orang Syam dengan orang Madinah. Syam itu kan dulu sudah saya ceritakan ini. Muawiyah itu kan gubernurnya Syam. Syam itu dulunya negeri Romawi. Jadi ketika ditaklukkan sudah ada benteng-benteng, sudah ada. Dan Romawi itu adalah bentengnya Eropa. Maksudnya perbatasan dengan tentara Salib. Maka ada sana, ya memang ada seperti itu. Gak bisa blong-blongan gitu, diserang sama tentara Salib. Bisa dipahami saya ya. Makanya harus melihat dengan keseluruhan. Tak boleh, oh ini kok zamannya ini kok gak ada. Kenapa di zamannya Muawiyah kok ada? Beda zaman, beda keadaan, beda situasi, beda lokasi. Ya seperti itu. Jadi kalau dikatakan gak ada pengawal, gak ada memang. Sahabat aman dan terbuka aja. Bukan orang kafir kan yang demonstrasi ini, tapi orang-orang Islam yang kena suap. Bisa jadi mereka yang keluar dari Islam. Allah alam, kita gak tahu. Kalau sampai meyakini hal-hal yang aneh-aneh, ya bisa jadi. Tapi pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang makar kepada khalifah. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada riwayat yang mengatakan Muhammad bin Abu Bakar ikut kena fitnah? Ada, saya enggak mengatakan sahih apa enggak ya. Saya enggak tahu, tapi ada riwayat yang mengatakan, enggak tahu nanti diterangkan enggak di sini, tapi ada riwayat yang mengatakan Muhammad bin Abu Bakar ini ikut kena fitnah. Menarik jenggotnya Utsman. Ketika dilihat kaget Utsman. Ini kan anak saudara. Wallahi tak bapakmu dulu itu memuliakan jenggotku. Kalau bapakmu tahu apa yang kamu lakukan, nangis loh bapak. Takut dilepas. Gak jadi membunuh. Meskipun aku tidak membunuhmu, tapi orang yang di belakangku akan membunuhmu. Lari. Dan Muhammad ini dibunuh sama Umar bin As. Muhammad nih, Muhammad bin Abi Bakar ini dibunuh sama Umar bin As. Karena Umar bin As jadi gubernur Mesir. Terus Muawiyah nanti kan perang sama Ali, sedangkan Amr bin As ini pronya siapa? Pronya siapa? Muawiyah. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus Muhammad bin Abi Bakar, dan Muhammad bin Abi Bakar ini anaknya Ali, anak tirinya. Mengapa? Karena Muhammad bin Abi Bakar ini ibunya namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini punya anak lahir anaknya Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar sudah wafat, jadi Muhammadnya enggak, mungkin enggak sempat lihat wajahnya siapa. Abu Bakar jadi bukan sahabat, tabiin, ya, jadi tabiin. Muhammad bin Abi Bakar ini enggak sempat diasuh Abu Bakar, dia kecil karena uminya nikah sama siapa? Ali. Jadi Muhammad kecil ini diasuh sama Ali bin Abi Thalib. Ketika zaman fitnah itu, Muhammad bin Abi Bakar ditugaskan Ali, bapak tirinya, berangkatlah ke Mesir menggantikan siapa? Amr bin As, membawa pasukan sampai di Mesir. Orang Mesir cinta sama Amr bin As. Yang pertama kali menunjukkan Islam ya Amr bin As. Orang Mesir cinta sama perbedaan. Muhammad bin Abu Bakar dibunuh sama perbedaan. Fitnah, zaman fitnah pada waktu itu. Nah, semua orang yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan mati terbunuh. Nanti saya cerita, semua yang terlibat. Tapi saya gak tahu riwayatnya mengatakan menarik jenggot tadi itu sahih apa tidak lah ya. Saya menyampaikan ada riwayat seperti itu. Dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan nanti akan terbunuh. Atau intinya dapat kena balaknya, kena hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Darah khalifah. Ini yang menyebabkan nanti Muawiyah ini, Aisyah, Talha, Zubair bin Awam nanti kan keluar ke Ali menuntut Ali untuk membunuh kisah siapa pembunuh Utsman bin Affan. Apalagi Muawiyah. Muawiyah ini saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharb bin Umayyah bin Abi Syams. Utsman bin Affan ibn Auf ibn Muawiyah ibn Abi Syams. Masih kerabat. Makanya ketika saudaranya terbunuh, Muawiyah ini enggak merebut kekuasaannya Ali, enggak. Jadi menuntut Ali, Ali ini saudaraku mati. Khalifah, sahabat Nabi, kecintaan Nabi, menantunya Nabi. Kemudian engkau tidak mengkhianati pelakunya. Ini yang menjadikan Muawiyah, Aisyah, Talha, Zubair ini kan membawa pasukan menuju Ali. Karena Ali ini dianggap tidak mau mengkhianati pembunuh siapa? Utsman. Tapi Ali juga enggak bisa, emang itu zaman fitnah, enggak tahu siapa pelakunya. Zaman fitnah pada waktu itu. Nah, itu semua diterangkan di kitab ini. Makanya sabar dulu dan insyaallah kita akan jelaskan satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.